Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah kepada Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, mengajak mereka ke jalan Allah merupakan sunnatul mursalin, amalan mulia yang diemban oleh para nabi dan para rasul, manusia termulia. Mereka diutus oleh Allah sebagai duat, sebagai da'i para penyeru, sebagai hudat yang memberi petunjuk, menegakkan hujah-hujah Allah dan mematahkan ma'dzirah, udzur, agar manusia tidak lagi berkata, tidak ada yang datang kepada kami mengingatkan kami. Firman Allah, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus Allah sebagai mubasyirin, menyampaikan berita gembira bagi yang mau taat, wa mundhirin, menyampaikan ancaman bagi yang maksiat, agar manusia tidak lagi punya hujjah setelah diutusnya para rasul itu. Kalau itu para rasul, para anbiya alaihimussalam, maka demikian pula kemudian penerus para nabi, ahlul ilm, para ulama, orang-orang berilmu, pewaris mereka di setiap zaman. Hal ini karena memang Allah menciptakan hambanya untuk peribadatan hanya kepadanya. Maka Allah utus para rasul guna menjelaskan kepada umat manusia dan mengajak, mengingatkan mereka tujuan utama tersebut. Kenapa mereka diciptakan dan diadakan di alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat-ayat Quran tentang itu banyak sekali. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Sungguh aku bagi kalian dari Allah nadhir wa bashir, yang menyampaikan ancaman dan menyampaikan berita gembira sekaligus. Dalam awal surat Ibrahim juga Allah sebutkan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu untuk engkau keluarkan manusia, agar engkau keluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Juga dalam An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu kitab menjelaskan segala sesuatu, juga sebagai hidayah, juga sebagai rahmat, sebagai busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kitab Quran, kitabullah, Allah turunkan sebagai hidayah, sebagai syifa, sebagai rahmat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan bagi orang-orang yang beriman, Quran ini hidayah sebagai petunjuk bagi mereka, juga sebagai syifa, obat, penyembuh. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan sungguh Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus, lebih baik, kalau saja mereka mau beriman dan mempelajarinya, tadabbur ayat-ayatnya, untuk kemudian mereka amalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh barokah agar mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan agar mau ingat, orang-orang yang berakal. Maka demikian kewajiban setiap muslim tafaqquh dalam ibadahnya, karena itu tujuan mereka diciptakan. Harus mereka fahami, mereka pelajari, mereka harus mengerti tauhid, tujuan utama, tujuan besar mereka diciptakan Allah, ketaatan kepada Rabb mereka, meninggalkan larangan Allah, itulah ibadah yang Allah jadikan tujuan mereka diciptakan. Maka duat, seorang dai dalam berdakwah kepada Allah, ulama'ul haq, para ulama yang hak, adalah penerus para rasul, penerus para nabi, warasah al-anbiya, pewaris para nabi, para rasul. Mereka yang menjelaskan jalan kebahagiaan dunia akhirat untuk dilalui dan diikuti oleh manusia. Mereka pula yang menjelaskan jalan kebinasaan yang menghancurkan dunia akhirat mereka untuk dijauhi dan ditinggalkan oleh mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mukminin sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Di mana kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah diberikan untuk mereka syariat yang sempurna ini. Di dalamnya ajaran-ajaran mulia, perintah-perintah agung yang akan mengantarkan mereka kepada kemuliaan mereka dunia dan akhiratnya. Di dalamnya larangan-larangan Allah, setiap yang akan memadorotkan dan merugikan dunia maupun akhirat mereka, maka dia sempurna. Apapun yang mereka butuhkan ada padanya. Tidak ada sedikit pun yang mengantarkan mereka ke dalam jannah ridha Allah kecuali pasti dijelaskan dalam syariat ini. Tidak ada yang sedikit pun akan menyeret mereka ke dalam neraka murka Allah kecuali juga telah dijelaskan kepada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap mukmin yang beriman kepada Allah sebagai Rabb-nya, beriman kepada Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, menjadi kewajiban dia untuk berdakwah kepada Allah. Tentunya masing-masing sesuai batas keilmuan yang ada padanya, sesuai kapasitas yang dia miliki. Dan itu bukti dia mencintai Islam, mencintai tauhid dan iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Orang kalau sudah mengerti tauhid, dia amalkan itu tauhid pada dirinya, maka tidak cukup hanya pasif pada dirinya. Yang penting saya ngerti, yang penting saya telah amalkan. Tapi dia punya tanggungan. Karena cintanya dia kepada iman dan tauhid ini, keikhlasan dan mutabaah, dia ingin sampaikan ke orang lain. Dia ajak orang lain juga ikut seperti dia. Dan itulah tugas dai. Menyampaikan agama Allah kepada yang lain. Dalam Yusuf Allah sebutkan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, basirah, aku dan yang mengikuti aku, dan maha suci Allah, sama sekali aku bukan dari golongan musyrikin. Kalau diamati dalam Quran, ulama sebutkan setiap kali lafaz dakwah disebut pasti dinisbatkan ke salah satu dari dua. Imma itu kepada Allah, wa imma itu kepada sabilullah, jalan Allah, agamanya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah, dakwai mereka ke jalan Allah. Di ayat ini ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan sebagai bentuk pengukuhan, penetapan bahwa tidak ada yang lebih baik. Dia yang terbaik, orang terbaik yang berdakwah kepada Allah. Bagaimana tidak? Dia yang mengingatkan, dia yang mengajak orang lain untuk mengerti dan kembali kepada tauhid dan iman. Dikatakan demikian untuk mengingatkan setiap dai, siapapun yang berdakwah kepada Allah, tentang pentingnya keikhlasan. Dakwah itu kepada Allah atau kepada jalan Allah. Karena kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sering kalaupun orang berdakwah, sebenarnya dia hanya berdakwah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah atau jalan Allah. Dakwahnya lebih kepada dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungan dirinya dan kepentingannya. Dan itu tampak, orangnya tidak akan sabar terhadap gangguan yang dia hadapi. Dia akan marah ketika diganggu dalam dakwahnya, disakiti, ditinggalkan orang, dicela dan lain sebagainya. Karena dia punya kepentingan pribadi. Dakwah yang dia lakukan dia jadikan tumbal atau tunggangan untuk kepentingannya, na'udzubillah. Makanya Allah ingatkan dakwah itu kepada Allah, ke jalan Allah. Maka jaga dan selalu ingatlah tentang pentingnya keikhlasan di dalam berdakwah. Di dalam Ar-Ra'd ayat 36 Allah katakan, Qul innama umirtu an a'budallaha wala usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ana wa ilaihi ma'ab. Katakan, aku hanya diperintah untuk ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan yang lain. Kepadanya aku berdakwah, kepada Allah. Kepadanya aku berdakwah dan kepadanya pula akan kembali, dikembalikan. Di dalam hadis ma'ruf, hadis Abu Sa'id di Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan kolbunya, dan itu selemah-lemahnya iman. Dengan tangan, kekuatan, ya, tertuju kepada orang yang memang punya kekuasaan, kepada orang yang punya wewenang, baik itu besar, wewenang besar seperti pemerintah, atau terbatas seperti orang tua kepada anaknya. Makanya Rasulullah sebutkan, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu salat. Nah, dalam usia 7 tahun pukul dia kalau sudah mencapai 10 tahun. Karena kalau dia enggak sholat, mungkar. Ini pukul yang mendidik, bukan yang melukai, bukan untuk meninggalkan bekas pukulan, bukan mematahkan tulang, bukan membuat memar. Tapi sebatas untuk mendidik dan mengingatkan dia bahwa ini perkara kewajiban agamanya yang tidak boleh dia tinggalkan, ditanamkan semenjak dia kecil. Itu yang dikehendaki. Asyahid dilakukan itu karena anak di bawah wewenang dan tanggung jawab orang tuanya. Dengan lisan, ya, yang mampu menjalankan itu dengan nasihat yang baik, dengan mau'idhah hasanah, dengan diskusi yang dibarengi dengan ilmu, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan sunnah dengan cara yang terbaik. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, seorang salafi, seorang ahlu sunnah, terkadang dan banyak terjadi tinggal di tengah-tengah keluarga yang mungkin jahil atau bahkan memusuhi dakwahnya. Dia hidup di lingkungan itu, mulai dari orang tuanya sendiri antipati terhadap dakwahnya, bapak ibunya, kakak adiknya, paman bibinya, dan keluarga besarnya secara umum. Maka jadilah hakim, jadilah seorang yang bijak, kata beliau. Jadikan momen tersebut bagaimana mereka simpati kepadamu. Ambil hati mereka. Artinya berarti dituntut seorang salafi tadi bagaimana harus pandai-pandai memposisikan diri agar dia bisa diterima oleh mereka. Berarti dia jaga sikapnya, tutur katanya, tindak tanduknya, akhlaknya. Artinya ini tantangan bagi dia. Maka buat mereka senang dengan dirimu dan dakwahmu. Bagaimana penyampaian yang kamu sampaikan bisa didengar oleh mereka. Jangan salah langkah, karena itu yang dilakukan sebagian orang. Malah kamu menjadi bulan-bulanan di tengah mereka. Kamu bagaikan mangsa di tengah para serigala atau binatang-binatang liar yang kelaparan. Semua akan memangsa kamu. Semua akan nyerang dan menghujat kamu. Jangan sampai itu yang terjadi. Makanya perlu dijaga hubungan baik dengan mereka. Ya, disitulah dakwah. Karena yang kamu bawa dakwah. Walaupun mungkin pada dirinya ya orang berbeda-beda keilmuannya satu dari yang lainnya. Tetapi yang dia amalkan pada dirinya, dia berdakwah kepada Allah. Seakan dia katakan begini salafi itu, seperti ini sunnah, inilah Islam. Intinya tadi beliau nasihatkan untuk memanfaatkan momen. Itu lahan untuk dakwahmu. Paman, bibi, orang tua, kakak, adik, sepupu. Ambil hatinya. Ya bersabarlah. Tentu ada saja kendala dan ini. Ala kulli hal, dakwah kepada Allah begitu besar keutamaannya, fadilahnya. Allah telah sebutkan di Fussilat, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal soleh dan mengatakan dirinya, aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dia orang yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik darinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, hadza habibullah, itulah kekasih Allah. yang berdakwah kepada Allah. Hadza waliyullah, itulah wali Allah yang berdakwah, beramal saleh. Hadza safwatullah, hadza khiratullah. Itu orang pilihan Allah, orang terbaik Allah. Dan siapa yang tidak ingin mendapat gelar itu? Muslim mana, hamba mana yang tidak mendambakan itu menjadi kekasih Allah, wali Allah, orang pilihan Allah, orang terbaiknya Allah di muka bumi ini? Karena dia berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh. Kata Hasan al-Basri, ahabbu ahlil ard ilallah. Dia orang yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi ini. Karena Allah akan kabulkan, Allah jawab doa-doanya. Sebagaimana dia telah berdakwah mengajak orang kepada Allah. Dan cukup ini saja, seandainya enggak ada yang lain, sudah sangat cukup sebagai fadilah besar bagi yang berdakwah kepada Allah. Di Muslim, dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkar sadaqah. Sadaqah itu banyak pintunya, banyak caranya. Termasuk Rasul sebutkan, kamu beramar ma'ruf sadaqah, kamu bernahi munkar sadaqah, dan itu kan dakwah. Dakwah. Kamu ajak orang kepada kemakrufan, kamu ingatkan siapa saja, adikmu, temanmu, tetanggamu, yakni kita harus begini, sunnah mengajarkan begini, kamu beramar ma'ruf. Yang ini enggak boleh, dilarang dalam sunnah, enggak ada dalam sunnah seperti ini. Kamu bernahi mungkar, sodakoh. Tidak harus sedekah itu dengan materi. Mungkin sebagian orang berhalangan karena mungkin kurang mampu, enggak ada ininya. Tapi dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pintu dari sedekah. Maka dakwah adalah sedekah, dan bahkan sedekah yang sangat mulia. Bisa lebih bahkan dari yang bersedekah dengan harta dan materinya, walaupun masing-masing dalam kebaikan. Dengan dakwah pula, seorang hamba tertulis baginya kebaikan dan pahala seperti yang diamalkan oleh orang yang dia dakwahi. Ngalir pahalanya padamu. Kalau kamu ajak orang sholat, kamu didik dia, kamu ajarkan begini sholat yang benar, tuntunan sunnah seperti ini, dan dia lakukan seperti yang kamu ajarkan, tercatat baginya pahala bagimu seperti yang dia dapati juga pahala ibadahnya. Begitu dalam amalan-amalan yang lain yang kamu ajarkan kebaikan itu padanya. Di Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul katakan, man da'a ila huda, kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang berdakwah kepada hidayah, kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Yani kalau kamu mendapat pahala mereka, bukan berarti pahala mereka yang kamu ajari dikurangi untuk ditransfer ke kamu. Bukan. Mereka pula tetap pahalanya sempurna. Tapi kamu karena yang memberi jalan, kamu yang ajarkan, kamu yang dakwahkan, Allah beri pahala bagi kamu juga. Siapa yang tidak menginginkan keutamaan seperti ini? Oleh karena itu, yang ulama sebutkan betapa besarnya fadilah dan pahala para sahabat Rasul SAW, dan di atas mereka tentu Rasulullah SAW. Karena mereka yang ajarkan setiap ilmu, mereka yang nukilkan setiap lafaz sunnah kepada umat. Maka apapun yang kita lakukan, yang orang lakukan dari kebaikan, ngalir pahalanya ke Rasulullah SAW karena beliau yang ajarkan. Kemudian setelah beliau ya para sahabatnya. Hadis itu riwayat Abu Hurairah, riwayat Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Maka setiap orang mengamalkan, mereka yang tunjuk, mereka yang riwayatkan. Kan kita tahu karena Ibnu Abbas yang riwayatkan. Karena fulan, fulan, fulan sahabat. Maka ngalir ke mereka pahalanya. Dari zaman itu. Sampai detik ini. Sampai Allah kehendaki. Berapa banyak orang mengamalkan. Mengalir pahalanya ke mereka. Dalam keadaan mereka sudah dikuburnya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu setelah mereka ngalir. Makanya kata Imam Ibnul Mubarak, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdal min nashril ilm. Setelah kenabian, aku tidak dapati amalan yang lebih afdal, derajat yang lebih tinggi dari pengajaran ilmu. Ya, karena kalau kenabian jelas derajat tertinggi, gak ada yang lebih tinggi dari itu. Orang termulia. Tapi setelah itu, selain nabi, selain Rasul, yang tertinggi derajatnya adalah orang yang menyiarkan ilmu, berdakwah. Tadi salah satunya pahala ngalir pada dia. Sekian banyak orang mengamalkan. Dia yang memberi petunjuk, dia yang membuka jalan. Kepadanya pahala ngalir. Tentunya yang semacam ini kan terghib. Terghib. Motivasi. Dorongan. Untuk seorang muslim bersemangat. Mau berbuat. Untuk dakwah. Pada dirinya. Tidak kemudian malas atau putus asa atau merendahkan dirinya sendiri. Ana siapa, bukan orangnya. Ana gak mampu, ana. Kamu gak ingin fadilah. Saat yaumul qiyamah ditimbang antara hasanat wa sayyiat. Kamu gak ingin timbangan kebaikanmu berat. Lebih berat jauh dari kejelekanmu. Amalan ringan. Amalan sedikit. Satu huruf kamu ajarkan dan itu diamalkan oleh sekian orang, ngalir pahalanya ke kamu, bertambah, bertambah, bertambah timbangan-timbangan kebaikanmu di hari yang sangat-sangat kamu butuhkan itu kebaikan, kalaupun sedikit saja, agar lebih berat timbangan kebaikanmu. Kita skors untuk adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan isya nanti. Nah, foto. Kita lanjutkan tadi, dari fadilah dakwah pula, bahkan tidak terbatas hanya pada di kalangan Banil Ins, di kalangan sesama kita manusia, bahkan itu kepada binatang, hayawanat. Di bazar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sebutkan, mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr. Yang mengajarkan kebaikan, berdakwah, beristighfar untuknya segala sesuatu, bahkan ikan di dalam lautan. Hadis disahihkan Albani. Bahkan ikan pun ikut beristighfar untuknya. Serupa dengan itu di Tirmidzi dari hadis Abu Umama Al-Bahili, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguh Allah, para malaikatnya, termasuk penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut pun di lubangnya, sampai ikan pun bersolawat semua kepada yang mengajari kebaikan untuk umat manusia. Salawat Allah tentu maknanya pujian Allah untuknya, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Salawat malaikat doa bagi mereka. Begitu pula seluruh yang penduduk langit dan bumi beristighfar, berdoa untuknya. Termasuk binatang-binatang tadi. Ibnu Jama'ah rahimahullah menjelaskan, karena manfaat ilmu yang dia dakwahkan itu efeknya akan sampai kepada binatang itu. Bahkan salah satu misalnya contoh saja, dia akan ajarkan ke manusia, dia dakwahkan, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzbhah. Rasulullah perintahkan, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik yang membuat nyaman, tidak tersiksa binatangmu. Wal yuhidd ahadukum syafrata, dan pastikan tajamnya pisaumu sehingga enggak nyiksa, sekali tebas terputus. Kata binatang pun mendapat barokahnya ilmu, barokahnya dakwah. Makanya mereka beristighfar semua untuk yang mengajarkan kebaikan ini. Bagaimana bahkan lebih jauh dari itu, enggak boleh tampak ketika menyembelih oleh yang lain, binatang-binatang yang lainnya. Rahmat. Bayangkan gak hanya manusia, hatta binatang beristighfar. Berapa banyak binatang itu, hanya Allah yang maha tahu Rabbnya. Syekh Saleh Ali Syekh rahimahullah, beliau sebutkan dulu pernah di Madinah, di satu fase di Madinah di zaman mufti saat itu Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Ali Syekh, dan beliau guru besarnya Syekh bin Baz rahimahumullah. Saat itu di Madinah, entah dari mana, yang jelas a'azakumullah, banyak sekali anjing liar berkeliaran dan meresahkan warga. Orang ketakutan, perempuan, anak kecil. Belum lagi dia kalau masuk ke perkampungan ngacak-ngacak sampah yang cari makanan. Hasil dia najis dia. Ini orang ketakutan, resah, sehingga singkat cerita diadukan itu ke pemerintah setempat. Sana namanya Baladiyah. dan karena begitu banyaknya dan meresahkan orang, mereka sarankan petugas yang berwenang untuk membunuh dan membumi hanguskan anjing-anjing liar itu. Tentunya di sana kalau tinggal nunggu keputusan dari pemerintah yang lebih tinggi, dalam hal ini raja. Raja untuk memberi keputusan tentu bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan para ulama. Walhasil beliau tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini kalau boleh ya sudah, tinggal tanda tangan, SK turun, habis itu anjing. Mungkin akan ditembak atau di apa. Jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim, Rasulullah SAW melarang itu dan beliau katakan, innaha ummatun minal umam. Anjing pun umat dari sekian umat yang ada, berketurunan. Ada bapaknya, ada ibunya, ada induknya, ada anaknya. Umat seperti yang lain. Yang jelas dilarang. Hanya kalbun akur yang hitam itu yang Rasul bolehkan untuk dibunuh. Yang lain gak boleh. Singkat cerita, usulan itu ditolak oleh raja karena fatwa Syekh Muhammad melarang dan tidak membenarkan. Seorang alim, ulama besar, terselamatkan nyawa sekian banyak anjing karena ilmu. Itu tinggal tantangan raja, selesai itu anjing itu. Terselamatkan nyawanya. Bagaimana mereka tidak sholawat, bagaimana mereka tidak istighfar. Kebaikan itu sampai ke mereka, mereka dapati, mereka rasakan barokahnya ilmu. Belum lagi tentunya doa Rasul SAW. Di Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dan banyak yang meriwayatkan sahabat, hadis mutawatir, naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Allah beri cahaya, Allah beri kecemerlangan bagi orang yang mau mendengar ucapanku, lalu dia sampaikan dakwah pada orang lain. Karena kadang yang membawa fiqih ini dia sendiri enggak faqih, dia hanya meriwayatkan hadis, tapi tidak bisa istimba dan memahami kandungan isinya. Bisa jadi yang membawa fiqih menyampaikan kepada yang lebih berilmu, yang dia sampaikan lebih bisa mencerna, memahami, dan mengistimbat banyak hukum darinya. Yang jelas didoakan oleh Rasul, naddarallahu imra'an. Makanya kata Imam Sufyan, setiap orang yang belajar hadis, menyampaikan hadis, kamu akan dapati di wajahnya nadharah, cemerlang, bersih, bercahaya. Berkat doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka. Kalaupun satu hadis kamu sampaikan ke keluargamu, ke tetangga, temanmu, naddarallahu imra'an. Allah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di Bukhari Muslim, dari Sahal ibnu Sa'ad, Rasulullah sebutkan kepada Ali bin Abi Talib, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kalau Allah beri hidayah seseorang karenamu, satu orang saja, itu lebih berguna bagimu dari onta merah. Lebih baik bagimu dari onta merah. Allah beri hidayah kepada orang lain, bisa mencakup hidayah umum, hidayah besar. Artinya itu orang asalnya kafir, musyrik, melalui kamu dengan karena kamu dakwai, nasihati sampai dia Islam, syahadat. Ataupun itu bentuk lain. Ini dia muslim memang, sudah dari awalnya muslim. Cuman karena dia gak ngerti sunnah, gak paham ilmu. Karena kamu juga, kamu yang ajari, kamu yang dakwahkan, dia paham dan mengamalkan itu, dia terima. Kedua-duanya dapat keutamaan ini, hidayah. Lebih baik dari onta merah. Onta merah itu harta paling dicintai oleh orang Arab, paling disenangi. Maka berarti makna hadis, kalau itu harta benda dunia paling mereka senangi, berarti yang Rasul katakan, kalau Allah beri hidayah seorang karena kamu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Itu maknanya. Fadilah besar. Bagaimana orang kemudian meninggalkan dan enggan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang yang berdakwah hendaknya memperhatikan dan menghiasi dirinya dengan perkara-perkara berikut. Dan itu juga bimbingan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, dia berilmu. Tahu apa yang dia dakwahkan, dia kuasai. Karena dakwah pengabaran dari Allah, pengabaran dari Rasulnya. Ini Allah perintahkan ini, Allah halalkan ini, Allah haramkan itu. Kamu mengabarkan. Maka dituntut untuk berilmu. Ad'u ilallah ala basirah. Allah sebutkan dalam ayat itu. Di atas basirah. Di atas kejelasan, ilmu. Di atas keterangan. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan mereka-reka. Yang kedua, untuk dia menjaga keikhlasan dalam dakwahnya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, tidak yang lain. Kamu lakukan itu karena itu ibadah bagimu. Berdakwah itu ibadah. Karena dicintai Allah, diperintah Allah. Maka niatmu segala-galanya untuk kepentingan akhiratmu kelak. Agar kemudian di yaumul qiyamah kamu membawa amalan mulia besar pahalanya. Memberatkan timbangan kebaikanmu. Itu yang diingat selalu. Sehingga dia tidak mengharapkan pujian orang, tidak mendambakan sanjungan dari mereka. Orang yang ikhlas akan senang melihat orang itu di atas hidayah, di atas ilmu berubah dengan ilmu yang dia ajarkan. Orang yang ikhlas itu seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Akan tidak menampakkan apa yang telah dia perbuat, tidak akan menyampaikan dan kowar-kowar ke orang. Tampak membumbung tinggi, sementara itu semu dan hampa di karbit, tidak lebih dari itu. Kata beliau, ibaratnya keikhlasan itu seperti kayu gahru. Kamu tahu kayu gahru kan? Dupa, dupa lah paling enggaknya gampangannya. Dupa wangi itu. Orang Arab biasa mewangikan pakaiannya dengan asap wangi itu. Gahru ini dibakar atau dupa wangi tadi, kan keluar asap. Asapnya itu wangi kalau taruh di ruangan ini. Orang akan mencium wanginya, nikmat sekali. Wangi sekali. Pakaian ini digantung, kemudian asapnya tadi ditaruh di bawahnya, sehingga asapnya naik, masuk ke serat-serat kain dari jubahnya atau apa, celananya. Semakin asap itu masuk, semakin ke dalam serat-serat kainnya, semakin tersembunyi, semakin masuk ke dalamnya, semakin wangi. Dan kemudian tidak tampak, gak kelihatan. Kalau misalnya minyak wangi, banyak misalnya kamu pakai minyak wangi, kamu taruh di bajumu begini, kan ada ngeflek. Orang ngelihat tuh habis pakai minyak ini ada bekas fleknya. Ya wangi sih, tapi kelihatan fleknya. Asap gak kelihatan. Tapi jauh efeknya mengalahkan minyak wangi. Wanginya lebih. Jauh. Dia baru masuk dari pintu sana. Orang di sini udah mencium. Wangi sekali ini. Tapi gak ada yang kelihatan. Asap. Di mana dia? Dia sembunyi di dalam serat-serat kain baju dia. Wangi sekali. Harum sekali. Tapi gak ada yang kelihatan. Orang hanya mencium wanginya. Semakin tersembunyi, semakin tidak terlihat, semakin wangi. Beda dengan riya. Beda dengan ambisi dan ujub, orang yang mengejar popularitas dan semisalnya. Itu seperti orang bakar-bakar sampah. Orang kalau di desa untuk mendapati mengumpulkan sampah dan dibakar. Asapnya luar biasa banyaknya. Tapi kemana itu asap kemudian yang mengebul dan banyak sekali? Hilang. Gak tersisa. Bukan hanya itu. Kalau seandainya itu saja mending. Tapi lebih buruknya akan meninggalkan bau busuk. Orang mungkin akan tutup hidung. Bau apa ini? Siapa bakar-bakar sampah ini? Baunya enggak enak. Seperti itulah Ibnu Rajab contohkan, jauh antara keikhlasan dengan riya. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dan sanjungan orang. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan paling takut dengan pujian itu. Bahkan karenanya disebutkan beliau menghindar kadang dari keramaian atau yang di situ orang banyak kumpul. Ya bukan apa-apa, beliau gak ingin semakin tenar, semakin disebut-sebut orang. Oh itu Ahmad, Ibnu Hanbal, dikejar-kejar. Sehingga beliau menghindar, bahkan tidak menghadiri yang di situ orang banyak kumpul, mungkin semacam apalah makan-makan bareng mungkin, atau kadang bahkan jenazah sholat yang di situ orang banyak kumpul, beliau menghindar karena ketakutan tadi, kekhawatiran itu. Tapi semakin beliau menghindar, semakin beliau takut, semakin Allah angkat namanya, semakin Allah jadikan itu di lisan orang. Bahkan tidaklah disebut nama beliau kecuali disanding dengan gelar imam. Orang nyebutnya Imam Ahmad. Dan itu selalu di lisan mereka. Bagaimana Imam Ahmad? Apa pendapat Imam Ahmad? Bagaimana madhabnya Imam Ahmad? Seperti apa Imam Ahmad? Toladan bagi mereka. Dicari, ditunggu, diinginkan. Padahal orangnya lari dan takut dari itu. Di waktu yang sama, kata Ibnu Rajab, tidak sedikit beberapa orang kaya, punya materi banyak, bahkan membayar orang sengaja, biayai. Ada beberapa orang disewa, dikasih ongkos sekian begitu. Untuk apa? Datangi kumpulan-kumpulan orang di pasar. Kalau ada walimah, kalau ada jenazah, kalau ada ini. Untuk apa? Nyebut-nyebut nama mereka yang ngasih uang tadi. Agar maunya dapat ketenaran. Anu, fulan begini, fulan kemarin begini, fulan menjelaskan begini, fulan begitu. Namanya disebut terus. Tapi berakhir, orang tidak ada yang mau kenal sama dia. Orang lari dari dia. Orang tidak menginginkan dia. Padahal ini keluar modal, bayar. Imam Ahmad gak ada, bahkan lari, takut. Ini keluar modal, biaya. Malah gak disebut-sebut. Orang tidak menginginkan. Gak ada yang mau kenal dia. Padahal itu dengan biaya. Maka sesuatu yang gak bisa kamu rekayasa. Sesuatu yang gak bisa didapati dengan ambisi dan dengan keikhlasan. Kemuliaan yang sangat tinggi. Ala kulli hal, itu yang kedua. Yang ketiga, perlunya kelemah lembutan, sabar dalam dakwah. Allah katakan dalam Ali Imran, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah, engkau itu lunak ke mereka, lemah lembut. Kalau kamu kaku, keras hati, kasar, orang akan lari darimu. Siapa yang mau senang? Orang gak mau. Artinya dengan kelemah lembutan itu, dengan kesabaran, rifq, banyak membuka hati orang, banyak berpengaruh untuk dakwah itu bisa mereka dengar dan mereka terima. Begitu pentingnya itu hingga Allah kuatkan, Allah ta'kid dengan fabima rahmatin minallah. Perhatikan ayat. Ada ma zaidah di situ. Tentu zaidah li makna, untuk makna penting. Ayat kan enggak nyebutkan misalnya tanpa ma fabirahmatin minallah. Tapi yang Allah sebutkan dengan ma fabima rahmatin minallah. Kenapa? Itu ta'kid namanya. Didatangkan ma itu sebagai ta'kid. Ta'kid dalam hal ini, ta'kid itu macam-macam bentuknya, penekanan, penegasan makna. Salah satu bentuknya adalah dengan tikrar, pengulangan, diulang. Seakan-akan, ini takdirul kalam, ayat mengatakan, fabirahmatin minallah lintalahum. Fabirahmatin minallah lintalahum. Betul-betul hanya dengan rahmat Allah kamu itu menjadi lunak ke mereka. Betul-betul dengan rahmat Allah kamu menjadi lunak, lemah lembut ke mereka. Karena itu penekanan. Ya gampangannya kalau kamu orang tua misalnya mau ngingatkan anakmu atau nasihati dia saat apa begitu. Kadang orang tua kan perlu menekankan dengan mengulang. Misalnya dia katakan, ingat kamu ya, diingat-ingat. Yang biayai kamu dari kecil sampai kamu besar gini, abahmu. Ingat itu, abah yang biayai kamu, diulang sama dia. Untuk menekankan, mempertegas pentingnya rahmat Allah. Pentingnya kelemah lembutan. Ya sabar. Mungkin yang kamu hadapi sikapnya begini, omongannya begitu, berlemah lembutlah. Kita di masyarakat yang beraneka ragam, kita di keluarga yang seperti tadi, macam-macam bentuk dan pemahaman mereka, kejahilannya. Di Sahih Muslim dari Aisyah Rasulullah sebutkan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana wa la yunza'u an syai' illa syana. Kelemah lembutan jika itu ada pada sesuatu itu akan menghiasi pasti. Kalau sudah dicabut dari sesuatu akan menjelekkan itu, membuat dia jelek. Kamu tidak akan tercela. Kamu tidak akan disalahkan karena kelemah lembutanmu. Karena kelunakanmu. Apalagi di zaman seperti ini. Yang lebih didominasi oleh kejahilan. Orang terlalu jauh. Memusuhi dakwah. Ya perlu rifq. Rifq itu kelemah lembutan, kehati-hatian. Jangan sampai kita salah bicara. Jangan sampai kita salah langkah dalam bertindak, dalam bersikap. Akhirnya membuat orang lari. Dari dakwah semakin pobi dan semakin musuh. Tarafuq itu kehati-hatian. Layaknya kalau kamu pegang talam, di situ ada pecah belah kan, gelas-gelas ini mungkin mahal harganya. Kamu bawa dari sini kamu mau ke dapur sana. Sementara jalan mungkin banyak minyak, banyak air. Kamu sadar itu. Kalau sudah sadar, kamu akan hati-hati jalan kan. Jangan sampai kamu terpreset, akan jatuh dan pecah semua ini, hancur. Maka kehati-hatian langkahmu, kamu betul-betul pelan-pelan, hati-hati sekali. Itu tarafuk. Semacam itu. Kamu hati-hati sekali dalam melangkah, kamu atur pelan-pelan sedemikian rupa. Itulah tarafuk. Kamu jaga sekali. Nas'alullah min fadlih, sifat yang begitu agung. Di Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud di Sahihkan Al-Albani, Rasulullah sebutkan, ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar wa biman tahrumu alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahl. Mau aku kabarkan pada kalian, orang yang diharamkan atas neraka dan neraka diharamkan atasnya, yaitu setiap orang yang dekat, mudah dan ringan, gampang. Orangnya gampangan, orangnya dekat, dekat dengan orang lain, mudah untuk dekat dan mudah untuk didekati, enak bermuamalah dengannya, gampangan, gak mempersulit masalah, gak kaku, gak keras. Diharamkan atas neraka. Dan neraka pun diharamkan atas dia, gak akan menyentuh dia. Kamu dapati sebagian orang sebaliknya, na'udzubillah. Keras, kaku, sulit. Gak bisa. Kamu begini. Gara-gara kamu begini. Ya, gak bisa. Mukanya cemberut. Orang gak semudah itu bisa dekat dengan dia. Orang bahkan gak mau bermuamalah dengan dia. Gak ingin melihat dia. Gak senang ketemu dengan dia. Bahkan mendengar namanya orang sudah. Sudah jangan disebut namanya. Yang diharamkan atas neraka. Orang yang dekat dengan orang lain. Gampang. Mudah. Hayyin. Sahal. Orang senang bermuamalah dengan dia. Orang bangga dan ingin selalu dekat dengan dia, bermuamalah, berurusan dengan dia. Labas khair ya akhi, insyaallah ini itu. Diharamkan atas neraka. Disebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Dzi'ib, imam besar di zamannya, ulama besar. Walhasil ada orang asing datang ke masjidnya, masjid beliau, masjid jamek, masjid besar, di situ beliau mengajar. Ya karena gak tahu, gak kenal. Dan saat itu mungkin juga wallahualam apa udurnya, yang jelas Imam Ibnu Abi Dzi'ib masuk masjid langsung duduk. Sama orang anak muda ini ditegur dengan agak kasar gitu. Kamu ini sudah tua, gak tahu sunnah. Masuk masjid jangan langsung duduk, berdiri sholat dulu. Sunnah itu gak boleh duduk langsung begitu. Dia berdiri, kemudian sholat. Dua rakaat sampai selesai. Walhasil kemudian komat, selesai sholat, orang pada ngumpul. Bikin halakoh. Penuh masjid. Sampai kemudian beliau berdiri, kemudian duduk di mejanya mengajar, ini anak terbelalak matanya. Siapa ini orang? Ini tadi aku hardik, ini tadi aku bentak-bentak. Walhasil beliau tanya, siapa beliau ini? Kata mereka, ini Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Walhasil selesai majlis, dia datangi Imam Dan dia minta-minta maaf, ya Allah, ya kalau bahasa kita mungkin, ya Allah, afwan, anak enggak tahu tadi anak kita siapa, ya Allah, anak nyesel, anak minta maaf, gini. Kata Imam Nawawi, labas ya akhi, khair, insyaAllah labas. Kamu juga menyuruh aku kebaikan, aku turuti, apa masalahnya? Kamu tadi kan menyuruh kebaikan, menyuruh sholat tahiyatul masjid, dan aku lakukan, enggak ada masalah. Selesai. Gak ada panjang lebar ini itu. Kamu memang begini. Kamu gak punya adab. Kamu kurang ajar. Kamu begini begitu. Gak ada. Alas. Nah, hayyin. Qarib. Sangat besar efeknya, pengaruhnya ke orang, membuka hati orang. Kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia ini butuh mudarat. Butuh mudarat. Kadang kamu berkorban dunia, harta untuk kepentingan agama. Orang butuh kelemah lembutan dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, jangan menggunakan yang kasar, yang keras. Orang butuh kelemah lembutan, orang butuh kesantunan. Dan itu yang banyak berpengaruh kebaikan kepada mereka. Di Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, ketika Tufail ibn Amr ad-Dausi radhiyallahu an, ya mungkin karena bawaan cemburu dan marah karena sunnah, karena ini, Tufail kecewa mendapati sukunya Daus nggak mau dengar dakwah, nggak mau terima dakwah, nggak mau ini. Maka dia sampaikan begitu kembali ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, Daus sudah bermaksiat. Daus sukunya nolak, enggak mau didakwai dan disampaikan ini. Fad'ullah 'alaiha, maka doakan kepada Allah kejelekan bagi mereka. Ya dihancurkan itu Daus. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma ihdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, beri hidayah Daus. Ya Allah, datangkan mereka dalam keadaan beriman, menerima dakwah ini. Didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Lemah lembutan, kesabaran dibutuhkan sangat dalam dakwah. Ala kulli hal, itu sifat yang ketiga secara umum. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah kesabaran dalam menghadapi gangguan. Allah sebutkan dalam Al-Ahqaf 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Dijadikan sebagai toladan bagi Rasul SAW. Ulul azmi dari para nabi dan para rasul. Untuk beliau juga bersabar seperti mereka. Di Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang yang bersabar disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Karena dakwah, ya pasti ada saja kendala dan gangguannya. Ada saja yang menyakitimu, mengganggu lisannya atau mungkin sikap dan perbuatannya. Sabar. Kata Syekhul Islam rahimahullah, salah satu dari yang sering dilupakan orang adalah kesabaran dari gangguan orang. Kesabaran semuanya baik dan diperintahkan, sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, sabar mendapati takdir, ketetapan Allah yang pahit, yang tidak kamu senangi. Dan salah satu bentuk kesabaran yang terlupakan sering adalah ini, sabar menghadapi gangguan orang terhadap dirimu. Allah membagi manusia menjadi tiga macam golongan. Muqtasid, muhsin, dan zalim. Dalam ayat, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Dan balasan kejelekan itu kejelekan yang serupa. Namun barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat islah, membenahi, pahalanya di sisi Allah. Dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Satu, orang yang membalas seperti kejahatan orang pada dirinya. Ini muqtasid, golongan pertama. Tidak mau terima dan tidak pernah mau memaafkan. Hak dia, dia harus tuntut, dia harus kembalikan. Walaupun itu boleh. Jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Seperti apa orang berbuat jelek padanya, seperti itu dia balas. Tipe orang pertama. Yang kedua, muhsin. Afa wa aslaha. Dia memaafkan dan berbuat islah, membenahi. Enggak mau dia ingat apa yang sudah lalu dari orang. Enggak diingat-ingat terus dalam memorinya. Fulan pernah berbuat begini, fulan pernah melakukan itu. Dalam riwayat, walaupun ada kelemahan, dilemahkan riwayatnya, tapi maknanya sesuai dengan ayat ini, bahwa di akhirat, saat dikumpulkan semua umat manusia, di mahsyar, akan dikumandangkan, diteriakkan suara, barang siapa yang punya janji dari Allah wajib baginya pahala besar, memiliki pahala besar insya Allah, maka hendaklah berdiri maju. Maka tidak ada yang maju, manusia semua untuk mengambil haknya, pahala besar yang Allah janjikan baginya, kecuali orang yang memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah. Itu akan dia dapati kelak di yaumul qiyamah. Maka dia maju. Hanya mereka. yang ketiga, ya tentunya dia maafkan orang yang berbuat jahat, berbuat jelek padanya, yang menyakiti hati dan perasaannya, bahkan mungkin fisiknya. Yang ketiga, Allah tidak cinta kepada orang yang zalim, tipe orang ketiga. Siapa dia? Zalim karena dia membalas lebih dari yang orang lakukan pada dirinya. Orang itu melakukan satu kejahatan, dia balas dengan 2, 3, 5 kejahatan. Habis-habisan. Bahkan mungkin akan dikatakan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu zalim. Masih mending tipe yang pertama. Sesuai yang dilakukan orang itu. Sebatas itu. Tapi dia sudah mengambil haknya di dunia. Kan dia puas sudah. Kejengkelan dia, sakit hatinya sudah terbayar di dunia. Karena dia membalas seperti yang orang itu lakukan. Ya, akhirnya dia gak punya apa-apa. Tapi golongan kedua, muhsin, di dunia dia mungkin gak dapat apa-apa. Mungkin masih dongkol, mungkin masih jengkel, masih ini. Tapi dia sabar-sabari. Pahalanya nanti seperti riwayat-riwayat tadi. Yang punya janji dari Allah, pahala besar baginya, maju. Hanya mereka yang memaafkan yang maju. Mengambil pahala besarnya. Akhlak. Dalam kisah Nabi Yusuf, ibroh. Pelajaran berharga. Bagi setiap muslim. Kita semua tahu kisah Nabi Yusuf kan ya, ma'ruf. Betapa kejamnya saudara-saudara beliau, teganya luar biasa. Memperlakukan beliau saat masih kecil bahkan dibuang. Di sumur, ditinggal. Anak masih butuh kemanjaan dari orang tuanya, kasih sayang, kedekatan. Dibuang tah bagaimana nasibnya sudah. Walhasil sampai panjang lebar, beliau sampai Allah angkat jadi menteri di negaranya, berkecukupan, kedudukan mulia, ma'ruf kisahnya kan. Sampai kemudian saudaranya dalam keadaan kelaparan, kesulitan, butuh bantuan, butuh ini, walhasil datang kepada Nabi Yusuf, minta bantuan itu dan diberi oleh beliau. Asyahid ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada mereka seperti Allah ceritakan. Apa yang Nabi Yusuf sampaikan? Perhatikan. Bagaimana beliau pemaaf. Bagaimana beliau punya akhlak mulia, penyabar. Di posisi yang sekarang, yang dulu berbuat jahat dan jelek, butuh bantuannya. Allah sebutkan waqad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badu. Ini mungkin kalau bahasa bebasnya alhamdulillah Allah telah banyak berbuat baik padaku, di mana Allah keluarkan aku dari penjara. Kan beliau dipenjara oleh keluarga kerajaan awalnya. Dipenjara oleh keluarga raja yang melakukan keluarga kerajaan. Kemudian kisahnya sampai beliau dikeluarkan dari itu. Itu yang beliau sebut di depan mereka. Allah berbuat baik padaku, Allah keluarkan aku dari penjara. Di depan saudara-saudaranya. Beliau sedikit pun tidak mengungkit perbuatan mereka kepadanya. Misalnya, beliau enggak katakan, alhamdulillah Allah sekarang kasih aku seperti ini, mulia gini. Dulu kalian buang aku di sumur, ingat kalian. Tega kalian berbuat gitu sama aku. Masih aku kecil, masih butuh kasih sayang sama abah, sama umi. kalian berbuat begini, begini, begini. Ya apa kalau itu disebutkan? Hancurnya kayak apa perasaan saudaranya? Malunya kayak apa? Sekarang mereka datang butuh bantuan, minta dengan sangat. Tidak disentuh sama sekali kisah itu oleh Nabi Yusuf. Yang disebut penjara, dan itu yang melakukan kerajaan, bukan mereka saudaranya. Sabar. Memaafkan. Sedikit pun gak disinggung perbuatan saudara-saudaranya. Kalau orang pendendam, kalau orang gak gampang memaafkan, gak, akan diungkit-ungkit. Mumpung sekarang dia yang berkuasa, mumpung ini butuh, bongkar semua sudah. Biar kapok, biar ini, biar itu. Syaitan. Tapi tidak demikian. Nabi. Kemudian beliau katakan, wajaa bikum minal badu. Alhamdulillah pula Allah datangkan kalian dari kejauhan sana. Badui itu artinya dari kejauhan pedalaman sana. Dan memang itu kenyataannya, mereka jauh datang-datang dari jauh untuk dapat bantuan dari beliau. Yang disebut datangnya mereka dari kejauhan oleh Nabi Yusuf. Lembut sekali. Beliau tidak sebutkan hajatnya. Tadi yang beliau sebut, arah jauh mereka datang. Beliau tidak katakan misalnya begini, sekarang kalian datang minta bantuan aku. Kalian sekarang dalam kelaparan. Giliran kalian butuh, minta ke aku. Kalian dalam masa paceklik, kesulitan ekonomi, gak ada pangan ini. Kalian datang pada, bukan itu hajat itu yang disebut. Walaupun itu kenyataannya. Tapi bukan itu yang beliau singgung. Allah datangkan kalian dari kejauhan sana. Itunya yang disebut. Akhlak. Kesabaran yang luar biasa dari seorang nabi. Coba kalau orang gak ada kesabarannya. Gak punya jiwa pemaaf. Ya hajat itu yang akan disebut. Giliran sekarang kalian butuh, ya datang. Kalian sekarang kelaparan. Gak punya uang. Kesulitan ekonomi kalian gini. Sekarang datang pada aku, minta bantuanku. Sama sekali gak diungkit itu oleh Nabi Yusuf. Jasa dan kebaikan yang beliau berikan kepada mereka. Makanya kata ya penyair, walaupun ini katanya penuh hikmah kata-kata dia. Dia katakan wa tasghuru fi ainil adhimil adhaimu wa ta'dhumu fi ainis saghiris saghairu. Di mata orang besar, orang mulia, hal-hal besar yang dia lakukan itu kecil. Enggak dia anggap. Padahal orang melihat itu besar sekali. Banyak sekali. Tapi dia sendiri enggak pernah anggap. Kecil di mata dia, sedikit. Tapi di mata orang kecil, di mata orang kerdil jiwanya, kecil yang dia lakukan, sedikit yang dia perbuat, bagi dia gede dan banyak. Aku sudah berbuat ini, aku yang melakukan itu, aku yang, itu orang kerdil. Saghir. Ala kulli hal, pentingnya pemaaf dan penyabar bagi seorang dai, dan itu sangat dibutuhkan. Ya, pasti ada saja di kamu dapati dari mereka, ya, namanya dakwah. Jangankan kita yang terlalu banyak kekurangan dan dosa. Rasul SAW tidak selamat. Orang sempurna. Tidak selamat dari caci makian, permusuhan dari kaumnya. Begitu para rasul yang lain sebelum beliau. Ala kulli hal, itu beberapa perkara penting yang perlu dihiasi pada diri kita. Jangan ada yang mengatakan itulah kalau dai, itu kalau ustadz, itu kalau alim, itu kalau masing-masing punya tanggung jawab. Dengan dia beramal pada dirinya, seakan secara tidak langsung dia dakwahkan sunnah ini kepada keluarganya, kepada kaumnya. Maka jaga dan hiasilah, jadilah kunci pembuka kebaikan bagi orang lain. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 8:30. InsyaAllah lain waktu kan bang ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.